Ya, sholat alhamdulillah, sholat assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu da sallama tasliman katsira ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang awamil al-jazm. Kita baca dulu ya dari awal biar untuk murojaah, baca matan dan kita terjemahkan. Kemudian kita lanjutkan. Bila wala min taliban du'jazma fil fi'li hakadha bilam walamma. Dengan la dan lam talab du'jazma, letakkanlah jazm. Ya. Fil fi'li, pada fi'il mudhari' hakadha bilam walamma, demikian pula dengan lam dan lamma, letakkanlah jazm. Wajzim bi'in waman wama wamahma ayin mata ayyana ayna izma, jazmkanlah dengan in man ma mahma ayin mata ayyana ayna izma. Wa haythuma anna wa harfun izma, haythuma anna kemudian izma huruf. Kain wa baqil adawati asma, izma huruf seperti in. Wa baqil adawati asma, dan sisa-sisa adawatul jazm adalah isim. Fi'laini yaqtadina syartun quddima, yatlul jaza'u wa jawaban musima. Semua adawat tadi yaqtadina fi'lain, selain pada bait yang pertama, itu yang kedua dan ketiga, itu yaqtadina fi'lain, menuntut dua fi'il. Syaratun quddima, syarat didahulukan. Yang pertama syarat didahulukan. Ya. Yatlul jaza wa jawaban musima, kemudian datang setelahnya al jaza yang ditandai dengan jawaban. Wa madina au mudhari'aini tulfihima au mutakhalifaini. Engkau mendapati keduanya, fi'l syarat dan jawab syarat, madhiyaini, kadang keduanya madhin, au mudhari'aini ataupun keduanya mudhari', au mutakhalifaini atau keduanya fi'l syarat dan jawabuhu mutakhalifaini, berbeda. Wa ba'da madhin raf'uka al-jaza hasan, setelah fi'l syarat yang madhi, engkau merafa'kan jazanya yang mudhari' hasan, itu bagus. Wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahan, dan merafa'kan al-jaza' yang mudhari' setelah fi'il syarat yang mudhari' wahan, kelemahan. Wa qrin bi fahat man jawaban law ju'il syaratan li'in aw ghairiha lam yanja'il. Gandengkanlah secara wajib dengan fa. Gandengkanlah secara wajib dengan fa, yakni jawaban. Seandainya jawaban tersebut, jawaban yang seandainya jawaban tersebut dijadikan sebagai syarat bagi in atau selainnya, tidak jadi, ya. Tidak bisa maksudnya. Nah, itu sampai situ ya. Wa takhluful fa'a idzal mufaja'ah ka in tajud idzan lana mukafa'ah. Wa takhluful fa'a idza al-fuja'iyah. Bisa menggantikan fa seperti intajud idzan lana mukafa'ah. Wal fi'lu ba'da al-jaza in yaqtarin, kemudian fi'il yang datang setelah al-jaza in yaqtarin bil fa, apabila fi'il tersebut digandengkan dengan fa, ya diathafkan kepada al-jaza dengan fa atau dengan wawu bi tasrifin qamin, maka dengan tiga sisi i'rab, rafa, nasab, jazm, qamin, ya dekat gitu. Kemudian wajazmun, ini belum ya. Wajazmun naw nasbun li fi'lin israfa awawinin bil jumlatain iktanafa. Di situ iktanafa atau uktunifa, semua cetakan iktanafa semua, Uktunifa ya, sebenarnya lebih tepat uktunifa, sebagaimana yang ditetapkan oleh sebagian pensyarahnya, seperti Al-Maqdudi. Wa jazmu naw nasbun li fi'lin israfa. Jazm atau nasab li fi'lin, bagi fi'l, li fi'lin ini mutanaza', baina al-amilain, diperbutkan antara jazm dan nasab. Jazmun atau nasab, jazm atau nasab bagi fi'il israfa yang datang setelah fa, awawin atau datang setelah wawu, in bil jumlatain iktunifa, apabila fi'il tersebut iktunifa, naibul fa'ilnya huwa, kembali kepada al-fi'il al-mazkur qablah, diapit oleh dua jumlah. Gitu ya. Jadi jazm atau nasab bagi fi'il yang datang setelah fa atau au, yang diapit fi'il tersebut oleh dua jumlah, jazm atau nasab itu boleh gitu. Boleh jazm atau nasab bagi fi'il yang datang setelah fa ataupun au, yang fi'il tersebut diapit oleh dua jumlah. Paham enggak? Asan antum baca-baca dulu ya, biar ada gambaran. Idza waqa'a baina fi'l syarti wal jazai fi'lun mudhari'un maqrunun bil fa' aw al waw, jaza nasbuhu wa jazmuhu. Apabila datang baina fi'l syarat, di tengah-tengah antara fi'l syarat dan jaza, fi'lun mudhari', fi'l mudhari', maqrunun bil fa'i awil wawu, yang digandengi dengan fa atau wawu, atau lebih enaknya terjemahannya, apabila datang fi'il mudhari' yang bergandengan dengan fa atau digandeng dengan fa atau wawu di antara fi'il syarat dan jazanya. Paham gak ini? Apabila datang fi'il mudhari' yang digandengi dengan fa dan wawu, datang di tengah-tengah antara fi'il syarat dan balasannya, maka jaza nasbuhu, boleh menasabkan fi'il tersebut. Tentunya kalau dikatakan nasab ya, fi'il mudhari'. Jaza nasbuhu wa jazmuh, boleh menasabkan dan menjazmkannya. Di sini tidak boleh apa? Wa yamtani ar-rafa', yang tidak boleh rafa'. Kenapa tidak boleh rafa'? Limtina'il isti'naf qabla al-jaza, karena tidak boleh ada istinaf sebelum disebutkan jazanya. Demikian kata Asy-Syamuni. Hanya saja kata al-Isqati, kata al-Isqati, halla jaza alal i'tirad. Kenapa tidak bisa kalau dijadikan jumlah tersebut i'tiradiyah gitu? Ijawaz i'tiradil jumlah, karena bolehnya menyisipkan jumlah baina syarti wal jaza, di antara syarat dan jaza. Wa in sadarat bil fa, meskipun ia dibuka dengan fa ataupun wawu, kama saraha bihi fil mughni, kama surriha bihi fil mughni, sebagaimana itu ditandaskan dalam al mughni. Ulangi. Disebutkan di sini boleh nasab dan jazm. Berarti apa yang tidak boleh? Rafa'nya. Kenapa tidak boleh rafa'? Karena terhalangnya jumlah istinafiyah, terhalangnya istinaf sebelum disebutkan jaza. Hanya saja kalau kata al-Isqati, wa halla jaza 'ala al-i'tirad. Kenapa tidak dibolehkan gitu untuk dia dijadikan sebagai jumlah i'tiradiyah? Li jawazi i'tiradil jumlah, karena bolehnya jumlah i'tiradiyah masuk baina syarti wal jaza, antara syarat dan jazanya. Wa in sadarat bil fa, meskipun ia jumlah tersebut dibuka dengan fa awil waw, kama surriha bihi fil mughni. Wa nahu. Jadi simpulannya apa? Boleh ya dirafakan, tapi apa? Jumlahnya jumlah sisipan i'tiradiyah. Hisipan. Nahu in yakum zaidun wa yakhruj atau wa yakhruja Khalidun ukrimka in yakum Zaidun wa yakhruj Khalidun ukrimka. Apabila Zaid berdiri, nah di sini wa yakhruj Khalidun dan Khalid keluar, ukrimka, aku akan memuliakanmu. Mana di sini yang dibahas? Yakhruj Khalidun, itu yang dibahas. Ya. Ini maksud dengan wa jazmun aw nasbun li fi'lin, ya, dimaksud fi'il ini, yakhruj ini. Ya. Yang ia datang, ya, yang ia datang setelah apa? Wawu. Ya, diapit di antara jumlah syarat dengan apa? Jawabannya, ya kan? Jumlah syaratnya kan yaqum, jawabannya ukrim. Di tengah-tengah dia. Antara jumlah syarat dengan jawabannya dalam keadaan dia apa? Digandengi dengan wawu. Ah, maka boleh pada yakhruj dan yang semisalnya dengan dua sisi. Yakhruj jazm diathafkan kepada yaqum. Atau yakhruja berarti apa? Dinasobkan. Kalau nasob, kenapa? Hah? Bi'an mudmarah. Ya. Kenapa boleh dinasobkan? Li syibhi syarat bil istifham. Karena syarat diserupakan dengan istifham. Sebelumnya in yakum, ini syarat kan? Ya. Itu diserupakan dengan istifham. Sebagaimana fi'il mudhari' itu mansub setelah wawu ma'iyah itu yang datang setelah istifham, demikian pula dia fi'il mudhari' yang datang setelah wawu yang sebelumnya syarat itu pun bisa dinasobkan karena syarat itu diserupakan dengan istifham. Dalam hal apanya? Fi'adami tahakkuk, dari sisi tidak adanya kepastian terjadi. In yakum Zaid, kalau Zaid berdiri, ada enggak kepastian berdiri Zaidnya? Hah? Tidak ada. Adapun jawabannya ya kepastian ya. Adapun syaratnya kan tidak ada kepastian. Innya kumzin, kalau Zaid berdiri ya mungkin berdiri tidak. Demikian pula istifham. Hal qauma Zaidun, apakah Zaid berdiri? Ada kepastian enggak Zaid berdiri? Tidak ada. Ya, karena adanya kesamaan ini maka boleh untuk setelah wawu ataupun fa-nya apa? Dinasobkan dengan al-mudmar wujuban. Karena tadi alasannya syarat diserupakan apa? Istifham. Fi adami at-tahaqquq. Yang kemarin yang katanya insyaallah kita jelaskan nanti coba ada di sini. Yang itu wa in ata'tumuhu innakum lamusyrikun. Nanti kita masuk sini juga ada bahasanya. Paham di sini? Ya sedikit-sedikit kalau saya stop paham di sini ya tanyakan kalau enggak paham. Itu saya sampai diam. Nahu contoh in yakum Zaidun wa yakhruj Khalidun ukrimka bi jazmi yakhruj, dengan menjazmkan yakhruj wa nasbi dan juga menasubkannya, keduanya boleh. Wa minan nasbi qawluhu, di antara contoh nasab adalah ucapan penyair wa man yaqtarib minna wa yakhba'a nu'wihi wa la yakhsha zulman ma aqama wa la hamma. Syahima di sini. وَمَنْ يَقْتَرِبْ مِنَّا وَيَخْضُعَ, dengan nasab. Jawabannya mana? نُؤْوِهِ أَوَا يُؤْوِ نَحْنُ نُؤْوِ, dijazmin ya نُؤْوِهِ نُؤْوِ. وَمَنْ يَقْتَرِبْ مِنَّا فَأَوَاكُمْ, itu. وَمَنْ يَقْتَرِبْ مِنَّا, siapa yang mendekat kepada kami, وَيَخْضُعَ, dan tunduk takluk kepada kami, nu'wihi, maka kami akan lindunginya. Walayakh syadulma, dan dia tidak perlu takut dengan keboliman. Ya. Ma'akoma, selama dia tinggal bersama kami. Walahabma, tidak pula takut dirugikan haknya. Di sini syahidnya, wa man yaqtarib minna wa yakhba'a. Boleh juga yakhba', seandainya ada riwayat demikian. Tapi ini riwayatnya hanya satu ya, fathah. Rafa boleh enggak tadi? Jaza nasbuhu wa jazmuhu. Ada yang membolehkan ya. Jumlahnya i'tiradiyah, ada yang melarangnya. Sisipan saja. Kalau in yakum zaidun wa yakhruju, sisipan saja. Sebagian tidak membolehkan. Paham ini? Lanjut ya. Atau yang kemarin PR kita ulang dulu. Ya. Penyebutan tentang apa? Pembahasan dari bahwasanya jawab syarat sedikit kita keluar sebelum melanjutkan. Jawab syarat kalau bentuknya jumlah apa? Ismiyah harus dia diikat dengan fa, ya kan? Hanya saja ada isyal. Bagaimana dengan wa in ata'tumuhu innakum lamusyrikun? Wa in ata'tumuhu innakum lamusyrikun. Jika kalian menaatinya innakum lamusyrikun, maka kalian kalau demikian termasuk orang-orang yang musyrik. Di sini innakum tidak ada fa. Sudah kita bacakan jawabannya. Wa ujiba bi anna jumlah, dijawab bahwasanya al-jumlah innakum lamusyrikun adalah jawabu qasamin, jumlah jawabu qasam, bukan jumlah jawabu syarat innakum lamusyrikun. Nanti insyaallah rinciannya akan ada. Jumlah tersebut innakum lamusyrikun jawabu qasamin muqaddar adalah sebagai jawaban qasam yang ditakdirkan. Ditakdirkannya qabla syarat, sebelum syarat. Ya. Wallahi in ata'tumuhu innakum lamusyrikun, takdirnya demikian. Wa jawabu syarat mahdhuf, adapun jawabu syaratnya mahdhuf, bukan innakum lamusyrikun. Kenapa dibuang? Lidalalatiha alaih, karena jumlah jawabul qasam innakum lamusyrikun sudah menunjukkan kepada jumlah jawab syarat sama. Dibuang. Ai asyraktum. Ya, ini jawab syaratnya asyraktum. Wa in ata'tumu asyraktum jawaban. Tidak disebutkan karena sudah tercukupi dengan jumlah jawabul qasam innakum lamusyrikun. Wa lam tudzkaril lam al-muwatti'ah lil qasam. Lantas kalau dianggap bahwasanya innakum itu innakum lamusyrikun adalah jawaban qasam, kenapa? Ya, kenapa tidak disebutkan al-lam al-muwatti'ah? Lam yang mempersiapkan. Lam al-muwatti'ah, lam yang mempersiapkan, maksudnya jumlah yang datang setelahnya itu mesti sebagai jawaban dari qasam. Lain, kenapa enggak dikatakan demikian? Walain ata'tumu, seandainya ada lainnya mesti innakum lamusyrikun jawabul qasam. Tapi di sini enggak ada lamnya gitu. Ya. Walam tuzkar al-lam al-muwatti'ah, ini ada bahasanya nanti insyaallah. Walam tuzkar al-lam al-muwatti'ah lil qasam litadulla 'alaihi, untuk menunjukkan kepada jawabul qasam tadi. Ya, saya ulangi, walam tuzkar al-lam, ya. Dan tidaklah disebutkan lam di sini, lam al-muwatti'ah lil qasam, untuk menunjukkan kepada jawabul qasam tersebut. Untuk menunjukkan bahwa jumlah tersebut adalah jawabul qasam. Kenapa? Li'anna dzikraha, karena penyebutan lam al-muwatti'ah 'inda hadzil qasam, ketika qasamnya dibuang, wallahi akid adalah sesuatu yang ditekankan. La wajib, bukan sesuatu yang wajib. Jawabannya. Kama surraha bihi asy-Syumuni, sebagaimana ditandaskan oleh asy-Syumuni wa ghairuhu. Tahan diri ya. Wa inna ta'tumuhu innakum lamusyrikun. Jumlah jawab syarat in ata'tumuhu mahdhuf, dibuang. Sudah tercukupi dengan jumlah jawab qasam. Innakum lamusyrikun. Jadi innakum lamusyrikun jawab qasam mahdhuf. Ya, aslinya wallahi, ya. In ata'tumuhu innakum lamusyrikun. Kemudian kalau ditanya mengapa tidak ada lam al-muwatti'ah sebelum innya, lain, untuk menunjukkan bahwasanya innakum ini adalah jawabul qasam. Jawabannya adalah karena qasamnya tidak disebutkan, wallahi tidak disebutkan. Maka disebutkannya lam al-muwatti'ah itu sifatnya apa? Ditekankan. Bukan apa sesuatu yang wajib. Ngerti enggak? Paham enggak? Ya, nanti ada lagi insyaallah. Ada masanya khusus. Kalau belum paham. Masyarat ya, kita kembali masuk ke bait yang ke 705 ya. Ya tidak terasa sudah 705. Siapa yang masih sampai terakhir hafalannya? Berapa, Mas? 705 belum? Yang terakhir. Dibaca sudah selesai. Alhamdulillah. Siapa lagi yang lain yang sudah sampai terakhir? Masya Allah. Yang lain? Belum. Dua orang ya. Yang masih istiqomah hafalannya ya. Sampai terakhir pembahasan. Masya Allah. Tadianya insya Allah nanti. Untuk yang kesatu dan yang kedua. والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إن المعنى فهم والشرط dan syarat يغني عن جواب قد علم mencukupkan dari jawaban yang sudah diketahui jawabannya syarat mencukupkan maksudnya tidak butuh lagi يغني عن mencukupi tidak butuh syarat tidak butuh kepada jawaban yang jawaban tersebut sudah diketahui. Artinya tidak perlu disebutkan jawabannya. Ketika jawabannya apa sudah diketahui. Adapun kalau belum diketahui ya wajib disebutkan. Berarti ini pembahasan tentang apa? Pembuangan apa? Jawabu syarat dan juga sebaliknya. Firu syaratnya. Wa syaratu yughni an jawabin qad ulim. Syarat mencukupi dari penyebutan jawaban. Apabila jawaban tersebut sudah diketahui. Atau kalau kalimat ini tidak anda bisa pahami, kita ganti terjemahannya syarat tidak butuh kepada jawaban yang jawaban tersebut sudah diketahui. Tuh. Wal aksu qad yati inil ma'na fuhim. Dan sebaliknya, apa sebaliknya? Al jawab. Ya kan yughni'an syarat. Ya kan jawaban kadang tidak butuh kepada syarat. Yang syarat tersebut sudah difahami, sudah di ketahui. Wal aksu qad ya'ti. Lawannya qad ya'ti, qad untuk taqlil. Ya. Mencukupkan dengan jawaban saja tanpa menyebutkan syaratnya qad ya'ti kadang datang. Kalau tadi sering yang pertama itu hanya disebutkan syaratnya jawabannya dibuang. Inil ma'na fuhim, ada syaratnya. Wal aksu qad ya'ti. Dan sebaliknya yaitu apa? Hanya disebutkan jawab syarat, syaratnya dibuang, ini kadang datang, terjadi. Ada syaratnya juga, inil makna fuhim, kalau maknanya difahami. Makna dari syarat yang dibuang tadi difahami. Jadi pembuangan jawab syarat itu lebih banyak daripada apa? Pembuangan fi'il syarat. Kenapa demikian? Wa innama كان حذف الجزاء أكثر لأن الحذف من الأواخر أكثر من الأوائل hanyalah pembuangan al-jaza itu lebih banyak لأن الحذف من الأواخر karena pembuangan pada bagian akhir أكثر itu lebih banyak من الأوائل dari pembuangan di awal-awal itu alasannya pertama. Kenapa pembuangan jawab syarat lebih banyak daripada fi'il syarat? Ya, karena pembuangan bagian akhir lebih banyak daripada pembuangan bagian awal. Syarat yang kedua, wa li'anna dalalata sabab 'ala al-musabbabi aqwa min al-'aksi. Min al-'aksi. Dan juga dikarenakan dalalata asbab penunjukan sebab alal musabab kepada akibat. Jawab syaratnya akibatnya ya. Aqwa lebih kuat minal aks daripada penunjukan akibat kepada sebab. Lianna dalalata sababi alal musabab aqwa minal aksi. Karena penunjukan sebab kepada akibatnya itu lebih kuat. Sehingga kalau penimbang tahu ini akibatnya seperti ini. Daripada sebaliknya, penunjukan apa? Akibat kepada sebabnya. Ya. Nah, kita baca syarahnya. Yajuzu hadzu jawabi syarat wal istighna'u bi syarti an. Boleh membuang jawab syarat dan mencukupkan dengan syarat tanpa apa? Jawabuhu. Ya. Tanpa jawabannya. Banyak itu didapati. Ya, di antara contohnya sebagian mencontohkan aindukirtum. Apa selanya? Aindukirtum bal antum qaumun musrifun. Mana jawab syaratnya? Tidak disebutkan. Takdirnya katanya tatayartum. Apakah kalian kalau diingatkan tatayartum kemudian kalian menganggap sial dengan kami? Nah itu. Tatayartum. Contoh ayat yang lain apa? Fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah. Mana di sini jawabannya in istata'ta? Dibuang. In istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' if'al gitu. Faf'al gitu kan. Maka perbuatlah. Wa dzalika. Kita kembali kepada syarah. Bentar. وذلك عندما يدل دليل على حذفه. Ya, boleh mencukupkan dengan syarat semata tanpa menyebutkan jawabannya dengan syarat. عندما يدل دليل على حذفه, ketika ada dalil yang menunjukkan kepada pembuangan dari jawab syarat. Yang disebutkan dalam catatan kaki syarat tambahannya. Wa bi syarti kauni fi'li syarat madiyan. Syarat yang kedua agar fi'li syaratnya madi. Yang kedua au mudhari'an manfiyan bi lam. Mudhari' yang dinafikan dengan lam karena semakna dengan madi kan. Wa yaqilu al-hadfu ma ghairi in wa yakthuru ma'aha. Dan sedikit pembuangan bersama selain in. Wa yakthuru ma'aha, dan sering didapati pembuangan jawab syarat bersama ada tu syarat in. Ya. Yes. Contoh, anta zalimun in fa'alta, engkau adalah seorang yang zalim in fa'alta, jika engkau berbuat. Di sini in fa'alta, mana jawab syaratnya? Tidak disebutkan. Kenapa? Karena sudah tercukupkan dengan jumlah sebelumnya anta zalim in fa'alta. Maksudnya in fa'alta fa anta zalim, ya kan? Fahudhifa jawabu syarti lidalalati anta zalim, maka dibuanglah di sini jawabu syarat karena sudah ditunjukkan oleh anta zalim. Wa taqdir, takdirnya anta zalim in fa'alta fa anta zalim. Wa hadha katsirun fi lisanihim, dan ini banyak pada lisan-lisan orang Arab. Hanya saja contoh yang dicontohkan di sini anta zalimun in fa'alta adalah contoh di mana wajib membuang jawabu syarat. Bukan yang boleh, tapi wajib bahkan. Kenapa demikian? Litaqaddumi ma huwa jawabun fil ma'na. Litaqaddumi ma huwa jawabun fil ma'na. Karena didahului oleh jumlah yang dia secara makna adalah jawabannya. Iya kan? Anta zalimun in fa'alta. In fa'alta didahului oleh jumlah anta zalim yang secara makna dia adalah apa? Jawab syarat. Kalau seperti ini keadaannya, maka pembuangan apa? Jawab syarat itu apa? Sifatnya apa? Wajib. Anta zalimun in fa'alta. La mimma yajuzu faqat. bukan pada pembahasan di mana boleh gitu membuang jawab syarat saja, bukan. Ini di atas mazhabnya Al-Basriyin. Ya. Mau tambahkan lagi tempat-tempat di mana wajib membuang jawab syarat ya. Di sini kan disebutkan kapan wajib membuang jawab syarat. Di sini kata seperti itu tidak ada ya. Atau nantilah yang nyusul ya kalau lupa diingatkan. Barangkali nanti ada setelahnya. Wa amma aksuhu itu ya. Atau sebelum dilanjut, ada yang mau tanyakan? Ini rinciannya banyak pembahasan ini. Agak ruwet. Ya. Wa amma aksuhu, adapun lawannya. Atau sebelum kita masuk situ, kita tambahkan masih tentang pembahasan pembuangan apa? Jawab syarat. Ungkapannya Ibnu Hisham dalam kitab Al-Mughni. Hafu jawab syarat wajib. حذف جواب الشرط واجب إن تقدم عليه أو اكتنفه ما يدل على الجواب. حذف جواب الشرط واجب, pembuangan jawab syarat itu wajib. Lengkap yang tadi, إن تقدم عليه, apabila taqaddama alaih, didahului jawab syarat tersebut, au iktanafahu, atau diapit oleh ma yadullu ala jawab, sesuatu yang menunjukkan kepada jawaban. Nanti dengan contohnya jelas, tulis saja dulu Bapak. Hadhu jawab syarat wajib in taqaddama alaihi au iktanafahu ma yadullu ala jawab, membuang jawab syarat wajib apabila didahului atau diapit oleh apa yang menunjukkan kepada jawab syarat. Fal awal, contoh yang pertama, yaitu apa? Wajibnya membuang jawab syarat ketika apa? Didahului oleh sesuatu yang menunjukkan kepada jawaban. Pahami aja dulu, nanti nulis ya. Kadang nulis belum paham, nanti yang paham ya gak apa-apa sambil nulis. Yang lain yang kira-kira kalau nulis sambil memahami susah, pahami, nulisnya nanti ya teman. Ya, kalau bisa dua-duanya tulis. Saya ulangi ya. Membuang jawab syarat wajib apabila jawab syarat tersebut didahului oleh sesuatu yang menunjukkan apa? Jawaban. Yang kedua, kalau dipisah ya. Membuang jawab syarat itu wajib apabila jawab syarat itu diapit oleh sesuatu yang menunjukkan kepada jawaban. Ya, fal awal nahu, yang pertama contohnya, yang contohnya huwa zalim in fa'al. Itu anta zalim in fa'alta, sama itu. Huwa zalim in fa'al. Dia zalim kalau dia berbuat ini. Ya. Di sini wajib membuang jawab syarat in fa'al. Ya, fa huwa zalim. Kenapa? Karena didahului apa? Sesuatu yang menunjukkan kepada jawaban itu huwa zalim. Nah, paham ya. Wasani, apa yang kedua? Apabila jawab syaratnya diapit oleh apa? Sesuatu yang menunjukkan kepada jawaban. Contoh, huwa in fa'ala zalim. Huwa in fa'ala zalim. Dia kalau berbuat ini, kalau berbuat zalim, maka dia adalah orang zalim. Di sini kita dapati diapit di situ. Jawab syaratnya oleh apa? Sesuatu yang menunjukkan jawab syarat huwa dhalim, huwa mubtada, dhalimnya apa? Khabarnya diapit gitu loh. Maka ini pun dalam keadaan ini pun sama dibuangnya apa? Jawab syarat wa wajib. Dalam ayat wa inna apa? Insyaallahu lamuhtadun. In ya, wa inna in syaallahu lamuhtadun. Al-Khubari ada di Al-Khubari. Nah, itu saya nukil dari Al-Khubari. Berarti di sini disebutkan dua tempat dari apa? Wajibnya dibuang apa? Jawab syarat. Yang pertama ketika jawab syaratnya didahului oleh apa? Kalimat yang menunjukkan kepada apa? Kepada makna jawab syarat. Iya kan? Huwa dhalim in fa'al. Iya. Yang kedua, apabila jawab syaratnya diapit oleh sesuatu yang menunjukkan makna jawab syarat, sesuatu yang menunjukkan jawab syarat, huwa in fa'ala dhalim, gitu. Ini wajib. Masih lanjut ini? Tentang wajibnya membuang jawab syarat. Ya bahasanya banyak ini. Jadi antum perhatikan ini. Cabang-cabangnya banyak. Kita sebutkan mawadhi' wujub hadzil jawab ya. Disebutkan dalam syarah tasrih itu. Yaitu in kana dal. Ya kalau yang sudah ada. Jangan ditulis lagi. Tambahkan aja belum ada ya. Kalau mau tulis panjang. Perhatikan ini. In kana dalu alaihi mataqaddam. Mimma huwa jawabun fil ma'na. Apabila addal alaihi, sesuatu yang menunjukkan kepada jawaban itu adalah ma taqaddam, apa yang mendahulunya. Mimma huwa jawabul ma'na, dari apa yang secara makna dia jawabannya. Ini ungkapannya beda sedikit. Sama apabila yang menunjukkan kepada jawab syarat adalah sesuatu yang mendahulunya, gitu ya. Misal anta zalim in fa'alta wa la yashih ja'luhu jawaban sina'atan, maka tidak sah, tidak benar untuk ia dijadikan jawaban dari syarat sina'ah, menurut sina'ah fan ilmu nahu, enggak boleh. Paham gini, apabila yang menunjukkan kepada jawab syarat adalah apa yang ia merupakan jawaban gitu ya, ma taqaddama, sesuatu yang mendahului yang ia secara makna adalah jawaban, maka ya contoh tadi anta zalimin fa'alta wa la yashih ja'luhu jawaban sina'atan. Alasannya kenapa? Imma likaunihi jumlatan ismiyah mujarradah minal fa. Alasannya karena yang pertama mungkin karena jumlahnya tersebut jumlah ismiyah yang kosong dari fa. Soalnya tadi anta zalim in fa'alta, kalau dijadikan anta zalim sebagai jawab syarat, ini jumlah ismiyah. Iya, yang kosong dari apa? Fa. Tidak bisa kan dijadikan apa? Jawab syarat. Wa imma likaunihi jumlatan manfiyah bila makrunatan bil fa. Alasan kedua bisa jadi karena sesuatu yang mendahului tersebut yang menunjukkan kepada jawaban. Wa imma likaunihi jumlatan manfiyah, bisa jadi karena dia jumlah manfiyah, jumlah yang dinafikan dengan lam. Makrunatan bil fa, dalam keadaan ia bergandengan dengan fa. Contohnya ya, falam arqihi in yanju minha. Falam arqihi in yanju minha. Saya tidak akan meruqyahnya, kalau misalnya itu. Cek coba. Falam arqihi in yanju minha. Saya tidak akan meruqyahnya. In yanju minha, kalau dia selamat darinya. Ini yang mendahului apa? Lam arqihi ya. Ini kan menunjukkan jawaban. Iya kan? Dalam keadaan ia jumlah manfiyah dengan lam dan bergandengan apa? Fa. Nanti akan ada lanjutannya, keterangannya. Wa imma, kemungkinan ketiga, likaunihi mudhari'an, karena dia bentuknya fi'il mudhari'. Karena dia bentuknya fi'il mudhari', marfu'an luzuman, marfu' secara lazim. Wa imma likaunihi mudhari'an marfu'an luzuman. Nahu, contoh. Aqumu in qumta. Aqumu in qumta. Jadi pada tiga contoh ini wajib dibuang apa? Tiga contoh ini dan yang semisalnya wajib dibuang apa? Hah? Jawab syaratnya. Yang pertama anta zalim in fa'alta. Itu apa? Babitnya. Yang mendahului adalah apa? Jumlah yang dia secara makna adalah apa? Jawabannya. Jumlah ismiyah yang secara makna adalah apa? Jawabannya. Yang kedua, falam arqihi in yanju minha. Ini pun tidak boleh. Falam arqihi in yanju minha. Falam arqihi dijadikan sebagai apa? Jawab syarat. Dia hanya menunjukkan kepada jawab syarat yang mahdhuf. Alasannya apa? Karena jumlahnya di sini manfiyah bilam dan bergandengan dengan fa. Falam arqihi in yanju minha. Kemudian yang ketiga, aqumu in qumta. Aqumu in qumta. Juga aqumu tidak bisa dijadikan sebagai apa? Jawab syarat. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari' marfu' laziman. Wal jawabu fi dzalika kulliha, maka jawaban pada semisal tiga contoh ini, wal jawabu fi dzalika kulliha mahdhuf wujuban. Maka jawaban pada itu semua mahdhuf wujuban. Alasannya apa? Lidalalatil mutaqaddimi alaihi, karena sudah ditunjukkan jawabannya oleh jumlah yang mendahului itu. Walaisa almutaqaddimu bijawabin, dan yang mendahului itu dari anta zalim falam arqihi aqumu bijawabin, bukanlah jawabannya sama sekali. Inda jumhuri al-basriyin, di sisi jumhur al-basriyin. Alasannya apa? Walaysa al-mutaqaddim bijawabin 'inda jumhur al-basriyin li'anna adat asy-syarat laha sadrul kalam. Alasannya disebutkan di sini, li'anna adat asy-syarat laha sadrul kalam, yang karena alasannya adat asy-syarat laha sadrul kalam, memiliki hak di awal kalam. Fala yataqaddam 'alaiha al-jawabu, tidak boleh didahulukan atasnya jawabannya. Nah itu. Ya anna adat asy-syarat laha sadrul kalam fala yataqaddam 'alaiha al-jawabu. Alasan yang berikutnya, wali annal mutaqaddim la yuslih kaunuhu jawaban. Dan juga alasan yang kedua, alasan yang pertama juga cukup ya. Tambahin lagi yang kedua, wali annal mutaqaddim la yuslih kaunuhu jawaban. Karena yang mendahuluinya itu kalau dijadikan jawaban tidak cocok, tidak pas. Kok bisa tidak pas? Rinciannya bagaimana rinciannya? Ammal jumlah al-ismiyah. Adapun jumlah ismiyah pada contoh tadi anta zalim in fa'alta, kenapa tidak cocok dijadikan apa? Jawabannya anta zalim dan semisalnya fali adami iqtiraniha bil fa, karena jumlah ismiyah tersebut tidak bergandengan dengan fa. Anta zalim in fa'alta, anta zalim in fa'alta, enggak ada apa fa-nya. Wa amma al-fi'liyah al-madzum fi'luha, adapun jumlah fi'liyah yang dijazmkan fi'ilnya bilam, contoh yang kedua tadi falam arqihi, adapun jumlah fi'liyah yang dijazmkan fi'ilnya dengan lam al-muqtarinah bil fa, yang bergandengan dengan fa. Ya. Fali anna al-jawaba al-manfiyya, karena jawabannya dinafikan dengan lam. Masih ingat enggak pembahasan sebelumnya ini? La tadkhul alaihi al-fa, tidak bisa dimasuki fa. Enggak boleh pakai fa. Nah itu. Ya, masih ingat enggak sebelumnya itu? Jawaban dengan lam tidak boleh dikasih fa. Ya. Wa amma raf'ul mudhari', adapun rafa'nya fil mudhari' pada contoh yang ketiga, aqumu in kumta, fa innahu yunafi ja'lahu jawaban, maka ini karena dia apa? Rafa', maka yunafi ja'lahu jawaban, pertentangan. Ya, kalau dijadikan ini sebagai apa? Jawabannya. Saya kira paham kan nih? Coba disimpulkan bersama-sama. Tempat di mana jawab syarat itu wajib dibuang. Dua yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam, kemudian tiga atau dua, satunya sudah tercukupi ya. Kita rangkum saja semuanya. Jadi empat ya? Iya? Atau lima? Jadi jawab syarat itu wajib dibuang. Ya. Kapan? Yang pertama, kata Ibnu Hisyam dan Al-Mughni tadi, apabila jawab syaratnya didahului oleh jumlah yang menunjukkan kepada makna jawab syarat, gitu kan? Huwa zalim in fa'al. Ini in fa'al fa huwa zalim. Yang kedua, apabila jawab syaratnya diapit oleh kalimat jumlah yang ia menunjukkan kepada jawaban, ya kan? Huwa in fa'ala zalim. Wa inna insyaallah la muhtadun. Tambahkan lagi yang tadi yang disebutkan. Ya. Yang disebutkan tadi apa? Tiga ya? Gak apa-apa disebutkan ketiga-tiganya. Ya. Tempat di mana wajib membuang jawab syarat adalah apabila ia didahului oleh sesuatu yang menunjukkan kepada makna jawab syarat. Ya kan? Itu kesimpulannya itu. Ya. Beda di anta zalim in fa'alta. Ah, ini ada rinciannya ya. Rinciannya yaitu apabila jawab syarat didahului oleh sesuatu yang apa? Menunjukkan makna jawab syarat. Ada rinciannya. Ya. Kenapa apa? Wajib di buang jawab syaratnya ketika ada sesuatu yang sesuatu jumlah yang maknanya menunjukkan kepada makna jawab syarat. Ya. Kenapa wajib dibuang jawab syaratnya? Alasan yang pertama bisa jadi karena jumlah yang mendahului tersebut yang menunjukkan makna jawab syarat adalah jumlah ismiyah yang kosong dari apa? Fa. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena jumlah tersebut yang mendahului ya, dinafikan dengan lam dalam keadaan bergandengan dengan fa. Atau yang ketiga, jumlah yang mendahului adalah jumlah yang diawali dengan fi'il mudhari' yang marfu' laziman. Sudah itu. Rincian alasannya tadi. Kenapa? Kalau jawab syaratnya didahului oleh jumlah ismiyah yang kosong dari fa, wajib dibuang fi'il syaratnya. Alasannya, pertama, karena in apa? Memiliki apa hak untuk diletakkan di awal jumlah. Sehingga kalau fi'il syaratnya didahulukan berarti bertentangan dengan asal peletakan apa? Ada itu syarat ini, ya kan? Syarat yang kedua, seandainya jumlah ismiyah tadi yang didahulukan, penyebutannya yang ia menunjukkan kepada jawab syarat, dijadikan sebagai jawab syarat, dia tidak ada fa'nya. Anta zalim, in fa'al tak ada fa'nya. Dengan dua alasan ini tidak bisa. Ya, kemudian bagaimana dengan yang didahului oleh fi'il mudhari' yang dinafikan dengan lam yang bergandengan lamnya dengan fa. Falam arqihi in yanju minha. Ini kan didahului juga ya oleh suatu jumlah. Ya, jawab syaratnya didahului apa? Salah satu jumlah yang menunjukkan kepada makna jawab syarat tersebut. Dalam keadaan jumlah tersebut adalah jumlah apa? Fi'liyah ya. Yang dinafikan dengan lam dan lamnya bergandengan dengan fa. Falam arqihi in yanju minha. Tidak boleh falam arqihi dijadikan jawab syarat. Kenapa? Alasan yang pertama tadi umum, karena in memiliki apa hak untuk ditempatkan di depan. Kalau di akhir didahulukan Jawab syaratnya berarti bertentangan dengan asal tentangan in. Yang kedua, karena seandainya falam arqihi dijadikan jawab syarat tidak bisa, karena ada lam di situ. Jawab syarat kalau di situ ada lam maka tidak boleh ada fa'nya. Iya. Nah itu. Yang ketiga, akumu in kumta. Ini jawab syaratnya yang mahdhuf didahului oleh jumlah yang menunjukkan kepada jawab syarat tersebut dalam keadaan ya, akumu ini adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari' yang marfu luzuman. Tidak mungkin dia dijadikan jawab syarat. Jawab syarat majzum. Itu kan? Nah itu. Yang huwa in fa'al dholin. Apa yang ditanyakan? Ya, kata Ibn Hisham dinukil al-Khubari, di antara tempat di mana wajib untuk membuang apa jawab syarat adalah ketika ya, jawab syaratnya itu diapit oleh jumlah yang jumlah ini menunjukkan kepada jawab syarat. Huwa in fa'ala zalim. Huwa zalim. Ini kan huwa zalim menunjukkan jawab syarat kan? Ya, ini dua kalimat ini. Ya, huwa zalim mubtada khabar kan? Mubtada khabar. Ia menunjukkan jawab syarat. Nah, kemudian jawab syarat yang mahdhuf itu diapit gitu oleh huwa zalim. Maka jadi buang. Atau syaratnya enggak apa-apa lah diapit oleh apa? Oleh jumlah ini yang menunjukkan pada jawab syarat. Ya, silakan tanyakan. Kurang-kurang kurang ini kita ulang lagi. Masih Pak, masih ada rincian yang lain. Ayo deh, sedikit aja. Gimana? Berarti sudah kita ambil berapa pembahasan nih? Yang barusan ini. Yang pertama, tentang bolehnya menjazmkan dan menasobkan fi'il mudhari' yang datang setelah fa ataupun wawu yang diapit oleh dua jumlah, jumlah syarat dan jawabannya. Berarti di sini fa ya atau wawunya diatofkan pada apa? Jumlah syarat kan? Ya, jumlah syarat. Kalau ini jelas kan? Kemudian katanya terhalang rafa. Adakah yang bolehkan rafa? Ada. Al-isqati dijadikan sebagai jumlah itiradiyah. Ya, kemudian bahasan kedua yaitu tentang bahwasanya syarat kadang yughni an jawabin. Ya, tidak butuh pada jawaban. Kadang ada yang sifatnya boleh, tidak butuh, kadang wajib tidak butuh. Kepada apa jawabannya? Ya. Yang kita sebutkan tadi adalah tempat-tempat di mana syarat wajib tidak butuh kepada apa? Jawaban. Karena sudah ada sesuatu yang mendahuluinya, yang itu menunjukkan kepada jawabannya. Yang keduanya kan belum, boleh aksunya ini ya. Iya, ya itu keliru. Kurang tepat. Ya juzu hadzu jawab, ini jawaz. Tapi yang benar, wajib, wajib. Dalam contoh yang dicontoh di sini wajib. Kemudian yang kita mau tambahkan juga. Jadi idza kanatil adatu in makrunatan bila annafiyah. Apabila adatnya ya adat ada watul jazmnya in yang bergandengan dengan la, in la berarti ya, yang bergandengan dengan la annafiyah. Idza kanatil adatu in makrunatan bila annafiyah, apabila adatnya adalah in yang digandengi dengan la annafiyah. Wa qad yatakhallaf wahid min in wal iqtiran bila. Waqad yatakhallaf wahid min in wal iqtirani bi la. Kadang salah satunya hilang gitu. Innya atau bergandengannya in tersebut dengan la. Wa qad yatakhallafani ma. Kadang inlanya enggak ada, dua-duanya dibuang. Ya. Selangi idza kanatil adat, abil adatnya in yang digandengi makrunatan bila annafiyah. Wa qad yatakhallaf wahid min in wal iqtiran bila. Kadang yatakhallaf, hilang satu dari dua ini, in wal iqtiran bila. Innya atau pergandengannya in tersebut dengan la. Jadi kalau adatnya in dengan la, kadang ada innya saja, kadang ada la-nya saja, kadang dua-duanya enggak ada gitu. Fal awal, maka yang pertama contohnya mahakahu Ibnul Anbari. Apa yang dikatakan oleh Ibnul Anbari? Fil Insaf, dalam kitab Al Insaf. Anil Arab, dari orang Arab. Contoh kalimatnya, man sallama alaika fasallim alaihi. Man sallama alaika, cepat aja Indonesia. Man sallama alaika fasallim alaihi. Wa man la fala ta'ba' bih. Fala ta'ba' bih. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Itu mengindahkan. Wa man la fala ta'ba' bih. Siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka ucapkanlah kepadanya salam. Adapun siapa yang tidak mau mengucapkan salam kepadamu, maka jangan kau indahkan. Ai wa man lam yusallim 'alaika, ai wa man lam yusallim 'alaika fala ta'ba' bih. Di sini apa yang dibuang? Wa man la fala ta'ba' bih. Ya, yang dibuang apa? Ya, fil syaratnya. Ini wa man, tadi taksinya apa? Wa man lam yusallim 'alaika. Ya. Fala ta'ba'. Wasan yang kedua, Wa in imra'atun khafat min ba'liha. Biasanya kan kalau dibuang, itu syaratnya ada illa, wa illa gitu. Kemudian disebut enggak jawabannya. Tapi ini tidak ada apa? Innya. La-nya saja. Kemudian dibuang filu syaratnya, wa man la fala ta'ba bi. Ai wa man lam yusallim 'alaika fala ta'ba bi wa thani wa in imra'atun khafat min ba'liha. Yang dibuang apa di sini? Filu syarat juga. Wa in khafat imra'atun, ya kan? Tidak ada la-nya di sini. Tidak ada la-nya di sini. Kemudian yang ketiga, tidak ada dua-duanya berarti ya. Tidak ada innya, tidak ada apa? Hah? La'nya. Kemudian dibuang. Apanya? Filo syaratnya. Berarti ini pembahasan filo syarat yang dibuang ya. Ya sudah enggak apa-apa lah. Berarti nanti setelah ini. Mata. Ucapan menyair ya. Mata tu'khadhu qisran bidhinnati amirin. Mata tu'khadhu qisran li dhinnati amirin, itu potongan baitnya. Kalau mau disebutin semua ya, wala yanju illa fis sifadi yazidu. Mata tu'khadhu qisran atau qasran, saya lupa harakatnya. Bi dhinnati amirin wala yanju illa fis sifadi yazidu. Mata, kapan saja. Di sini fi'il syarat dibuang. Tu'khadhu, maka kalian akan ditangkap. Qas kisran atau qasran qahran, dengan paksa. Bi dhinnati amir. dengan dugaan tuduhan, dengan tuduhannya Amir. Karena tuduhannya Amir. Walayanju, dan tidaklah dia selamat, illa fi sifadi yazidu, kecuali walayanju illa yazid, gitu. Tidaklah selamat kecuali yazid fi as-sifadi. Itu pun dalam borgol sifat. Di sini dibuang syaratnya. Dalam keadaan tidak ada in, tidak ada la, gitu. Takdirnya apa? Mata tasqafu yasqafukum, gitu. Mata tasqafu tu'khadhu. Ini kapan kalian menemui mereka, tu'khadhu, kalian akan ditangkap, gitu. Ya sudah, enggak apa-apa nih. Harusnya yang kedua dulu dibaca ya. Sudah tertulis semua ini? Ya sudah, enggak apa-apa, nanti kita ingatkan lagi. Karena tempat sempit tulisannya. Ya, kita baca dulu ya. Wa amma aksu, adapun aksu, lawannya. Lawannya itu apa? Hadfu syarti wal istighna'anhu bil jaza. Membuang syaratnya dan mencukupkan dengan balasannya saja. Ini apa? Faqalil. Ini sedikit. Sedikit. Alasan sedikit tadi apa? Sudah lewat. Yaitu pembuangan akhir lebih banyak daripada pembuangan awal. Yang kedua, penunjukan sebab kepada musabab lebih kuat daripada penunjukan musabab kepada sabab. Ya. Wa minhu qawlu, di antara contohnya ucapan penyair, faqaliqha falassalha bikuf'in. Wa illa ya'lu mafriqakal silsamu. Freikan olehmu dia wanita itu. Falastalaha bikufin, karena engkau tidak sekufu dengannya, kau jelek, kayaknya cantik. Wa illa, kalau tidak, ya'lu mafriqakal silsam, pedang akan menebas apa? Kepalamu. Maksudnya wa illa, yani wa illa tutalliqha tuh. Wa illa kan wa illa, ya kan? Wa illa diidghamkan. Wa illa tutalliqha, kalau tidak, yani kalau engkau tidak mencerainya, ya'lu mafriqakal husam, pedang akan menebas kepalamu. Nah itu. Di sini syaitnya mana? Ya, wa illa ya'lu dibuang apa? Fi'il syaratnya. Ah, kalau dibuang fi'il syaratnya biasanya dengan in dan la, itu maksudnya. Innya dengan la. Ada tuh syaratnya in, kemudian setelahnya diikuti la, nafiyah. Tapi kadang tadi, hanya innya saja, kadang la-nya saja, kadang illanya gak ada. Gitu ya. Nyambungnya sini saya harusnya. Ya sudah, gak apa-apa. Ada yang lain? Wa yajuzu hadzu syarat wal jaza. Boleh membuang syarat wal jaza dan balasannya, dibuang semua ini. Kalau tadi kan kisahnya apa? Boleh membuang jawaban. Yang kedua, boleh pula membuang syarat, itu sedikit. Boleh pula membuang jawaban dan syaratnya. Ini lebih sedikit lagi. Seperti ucapan penyair, fa innal maniyata, sesungguhnya al-maniyah kematian, man yakhsha, siapa yang takut kepadanya, fa sawfa tusadifu aynama, tu fa innal maniyata man yakhsha fa sawfa tusadifuhu aynama, sesungguhnya al-maniyah kematian, siapa yang takut kepadanya, kelak kematian itu pun akan mendatanginya. Aynama. Mana di situ fi'il syarat dan jawab syaratnya? Dibuang. Takdirnya aynama yadhhab tusadifhu. Kemanapun dia pergi, berangkat, kematian tetap akan mendatanginya. Ini ada dalil yang menunjukkannya. Ya. Konteksnya demikian. Ya. Kadang orang takut mati kan. Di sana ada penyakit, apa lari sini. Lari sini. Ya mati datang juga gitu. Sudah datang waktunya. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ha, ini mungkin semakna dengan itu ya. Semakna. Hafal tadi? Fa innal maniyata man yakhshaha fa sawfa tusadifu aynama. Ada yang hafal? Fa innal maniyata man yakhshaha fa sawfa tusadifuhu aynama. Ham, coba ham. Kayak ngantuk sih. Fa innal maniyata. Fasaufa tusadifuhu aynama. San. Man yakhshaha fasaufa tusadifuhu aynama. Menghafal cepat cuma lupanya juga. Cepat juga ya. Harus ulang-ulang. Izikam iziho, izikam izigo ya. Gampang datang, gampang pergi. Harus ulang-ulang terus. Kalau sekali menghafal terus nengket terus jadi malas ya. Hikmahnya cepat lupa itu harus kita terus merojaah. Bahasa Inggrisnya itu easy come. Ya. Ya gitu ya. Antum yang ngerti gitu. Easy go ya. Gampang datang gampang pulang pergi. Sekarang gak kayak dulu hafalannya. Kuat. Nah, sekarang mah gampang lupa hafalan. Ya, kemudian juga yang lain. Waqad ijtama'a hadzu jawabin wa syartin. Yaitu masih yang tadi sama ya. Sama itu juga. Cuma bahasanya berbeda. Contohnya ini ya. Kadang berkumpul pembuangan jawab dan syarat dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan. Ya, masih tadi berarti. Fa in jaa sahibuha wa illa. Tuh, wa illa. Kok enggak jelas susah saya ini. Ada enggak di situ? Fa in jaa sahibuha wa illa istamta'a biha. Kok ada titiknya sih kayak ba. Kena titik bingung ini. Istamta'a biha. Ada titiknya sini ba kayak ba. Fa in jaa sahibuha wa illa istamta'a biha. Kalau datang pemilik barang temuannya kamu temukan ini, wa illa kalau tidak istamta'a biha, dia boleh menikmatinya. Ada situ apa yang dibuang? Ya. Fi'lu syarat dan jawab syarat. Yang ditakdir in jaa sahibuha faraddaha gitu. Wa illa yani at-takdir fa in jaa sahibuha. Maksudnya berkumpul, kalau ini bukan di, maksudnya ini bukan di buang sekaligus jawab syarat dan fi'lu syarat, bukan. Tapi dalam jumlah ini ada yang di sini yang pertama dibuang jawab syaratnya, pada bagian yang kedua dibuang apa fi'lu syaratnya, gitu ya, beda dengan tadi. Berarti saya ulangi, waqad ijtama'a hadzu jawabin wa syartin, kadang berkumpul pembuangan jawaban dan syarat. Telah berkumpul gitu pembuangan jawaban dan syarat pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari satu, pada satu kalimat dibuang apanya? Jawabannya. Pada kalimat yang kedua dibuang syaratnya. Fa in jaa sahibuha wa illa istamta'a biha. Pada kalimat yang pertama fa in jaa sahibuha, yang dibuang apanya? Hah? Dibuang jawab syaratnya. Takdirnya fa in jaa sahibuha faraddaha. Hendaknya dia kembalikan gitu. Jangan nemu kok, nemu ini enggak mau saya nemu. Kalau anak-anak kayak gitu ya. Oh, saya nemu kok. Eh, nemu punya saya itu. Ah, kemudian yang kedua wa illa. Ah, kalau setelah wa illa ini buangnya apa? Ya, fi'lu syaratnya. Saktinya wa illam yaji, gitu. Wa illam yaji fastamta'a biha, maka dia boleh menikmatinya. Ya, itu ada bahasa sendiri itu tentang luqabah. Inciannya banyak ya. Jadi pembahasan pertama tentang apa? Pada bait ini wa syartu yughni an jawabin qad ulim, pembuangan apa? Jawab syarat. Ya. Kadang boleh, kadang wajib. Yang bolehnya selain yang diwajibkan tadi. Ya, selain itu boleh berarti gitu. Kemudian yang kedua, kadang dibuang apa? Fi'lu syaratnya. Kalau fi'lu syaratnya dibuang, seringnya adatnya in diikuti dengan la nafiyah gitu. Tapi kadang hanya innya saja, kadang hanya lanya saja, kadang in lanya dibuang gitu. Kadang dibuang jawab syarat dan fi'lu syarat disisakan adat syaratnya saja. Sudah itu. Ya kan? Ada pertanyaan kan? Apanya? Ada ketinggalan? Apa? Tempat wajib dibuangnya fi'lu syarat. Ya kalau disebutkan oleh Ibnu Hisam dalam rukunnya dua, iya. Ya. Cuma rinciannya tadi. Yang tiga tadi rincian sebenarnya ya. Rincian tadi disebutkan oleh Ibnu Hisam. Kan beliau tidak menyebutkan. Kenapa kalau mendahului misalkan apa? Harus dibuang jawab syaratnya. Rinciannya tadi kalau mendahului ini. Baru berapa ini? Awet ini. Alot, bahasanya alot ini, agak alot. Gimana lagi, Panggi? Pusing. Nyata. Gimana, Dan? Apa? Dibuangnya apa syarat? Oh, ini yang itu. Jadi kalau yang dibuang, pembuangan sebelumnya, pembuangan. Virus syarat apa jawab syarat? Fi'lu syarat, ya, jawab syarat, yang wajib atau yang mana? Yang wajib kan? Ya, jadi jawab syarat wajib dibuang. Kesimpulannya ketika ada jumlah yang mendahului, yang jumlah tersebut menunjukkan kepada jawab syarat sudah, itulah kalau masih sulit. Rinciannya tadi yang mendahulunya, bisa bentuknya jumlah ismiyah tanpa fa atau jumlah fi'liyah yang dinafikan dengan lam bersama fa atau fi'il mudhari yang marfu'. Luzuman tuh. Kalau mau tambahkan lagi ataupun yang menunjukkan jawab syarat ini adalah mengapit gitu ya. Mengapit, kamu mengapit kan? Ya, mengapit tulis syarat kita gitu aja. Wahdif lada ijtima'i syartin wa qasam jawab ma akharta fahwa multazam. Wahdif ladajtima'i syaratin wa qasam. Buanglah ketika berkumpul syarat dengan qasam. Apa yang dibuang? Jawaba ma'akharta. Jawaban dari apa yang kuakhirkan. Penyebutannya. Fahwa multazam. Dan pembuangan ini wajib. Tambahkan lagi berarti ya. Tempat pembuangan ini. Wajibnya membuang apa? Jawab syarat. Mana yang paham kan? Buanglah. Jawab. Jawaban dari apa yang diakhirkan penyebutannya dan itu wajib sifatnya. Kapan lada ijtima'i syartin wa qasam, ketika berkumpul syarat dan qasam. Karena kita tahu syarat butuh jawaban, qasam butuh jawaban. Artinya enggak bahasa jam? Kan? Kullu wahidin min asyarti wal qasam yastad'i jawaban. Masing-masing dari syarat dan qasam menuntut jawaban. Wa jawab syarat imma madzum, dan jawab syarat nih kemungkinannya dihafalkan ingat-ingat. Jawab syarat sebenarnya sudah lewat. Ini dirangkumkan lagi ini. Imma madzum, ada kalanya madzum. In yakum akum. Iya kan? Fil mudhari. Tanpa ada sin, tanpa ada qad. Iya. Au makrun bil fa. Kemungkinan yang kedua, dia digandengi dengan fa. Berarti pada mahal ya robnya. Mahal jazm. Iya. Ya sudah lewat, kapan dikasih fa? Ketika jawab syaratnya tidak bisa apa? Dijadikan sebagai syarat gitu. Nah itu paham? Jadi keadaan jawab syarat ada berapa? Dua. Majzum atau fi mahal jazm gitu. Wa jawabul qasam, sekarang jawabul qasam. Keadaannya jawabul qasam. In kana jumlatan fi'liyatan musbatan musaddaratan bimudhari' ukila billami wan nun, panjang. Kalau jawabul qasamnya itu adalah jumlah fi'liyah yang musbat, bukan manfi, jumlah fi'liyah yang musbat yang dibuka dengan fi'il mudhari', maka wajib ditaukidi dengan lam dan nun. Contoh, wallahi la'adribanna zaidan, watallahi apa? La'akidanna asnamakum. Tuh. Jadi kalau jumlah qasam bentuknya fi'il mudhari' yang musbat, wajib ditaukidi dengan lam dan nun, taukid saqilah. Itu yang pertama. Wa in suddirat bimadin, adapun kalau jumlah qasamnya dibuka dengan madin, ikhtarana billam wa qad, wajib bergandengan dengan lam, lam dan qad. Meskipun kadang qadnya apa? Mahdhuf. Iyasriq, atau bukan isriq, isriq satunya, itu faqad saraq, ada ini. In kana qamisu qudda min qubulin, fa sadaqat, ada qad, mahdhuf. Pokoknya kalau apa? Jumlah jawab qasamnya dibuka dengan madin harus bergandengan dengan lam dan qad. Zahiran atau muqaddara. Contoh, wallahi laqad qama Zaidun. Enggak boleh dikatakan wallahi apa? Laqad qama Zaidun, misalkan. Atau qama Zaidun. Wa in kana jumlah ismiyatan. Ah, kemudian berapa ini keadaan yang berapa dari jumlah jawab qasam ketiga ya? Wa in kana jumlatan ismiyatan, adapun kalau jumlah jawab qasamnya jumlah ismiyah, kalau fi'liyah ada rinciannya, fi'il mudhari musbat harus kasih lam dan nun, madin harus kasih lam dan qad. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah yang ketiga berarti fa bi inna wal lam, maka harus ditaukidi dengan inna dan lam. Awil lam wahdah, atau dengan lam saja. Berapa itu? 4 ya. Aw bi inna wahdah, 5, atau dengan inna saja. Contoh, wallahi inna zaidan laqaimun. Dengan inna dan lam. Inna zaidan laqaimun. Atau dengan lamnya saja tanpa inna. Wallahi la zaidun qaimun, boleh. Atau dengan innya saja. Wallahi inna zaidan qaimun. Poinnya ada la, lam dan inna. Dua-duanya atau salah satunya. Kalau apa? Jumlah qasamnya, ya jawab qasamnya apa? Jumlah is Mia, harus ada inna dengan lam, atau innanya saja atau lamnya saja. Sudah. Ini rinciannya banyak ini. Wa in kana jumlatan fi'liyah, adapun kalau jawab qasamnya jumlah fi'liyah yang manfiyah dinafikan. Ya kalau musbat sudah lewat, taukid dengan lam dan nun. Maka yang manfi fayunfa bima aw la aw in, maka dinafikan harus dengan ma atau la atau in nafiyah. Contoh, wallahi ma yakumu zaidun. Wallahi ma yakumu zaidun. Dengan ma. Atau dengan la. La yakumu zaidun. Atau dengan in. In yakumu zaidun. Sama maknanya. Ya. Wal ismiyah kadhalik. Ya. Dan jumlah ismiyah pun demikian. Ya. Yang manfiyah pun apa? Dinafikan dengan ini semua. Ya, jumlah ismiyah yang dinafikan pun dengan ini juga penafiannya, dengan la, in, la. Maksudnya wal ismiyah kadzalik ay tunfa bima aw la aw in. Ya, wa tajarrada minal lam, dan kosong dari lam. Ada catatan nomor 3 ini, kita baca. Hada kulluhu fil qis fil qasami ghairi al isti'tafi. Ini semua hukum-hukum yang sudah dijelaskan di atas. Ini khusus pada qasam untuk selain isti'tafi. Isti'tafi itu mengundang rasa belas kasih. Ya. Ammal qasam al maqsud bil isti'taf, adapun sumpah yang ditujukan dengannya al isti'taf, menarik belas kasih. Fa innahu yujab, maka dia harus dijawab dengan jumlah insya'iyah. Ya, qasamnya untuk isti'taf, coba cek lagi kalau tidak salah demikian mananya. Nahu qawlu al-majnun, contoh ucapannya orang yang gila, gila wanita. Ya, al-majnun. Bi rabbika hal dhamamta ilayka layla qubayla subhi aw qabalta faha. Ya, okay. Bi rabbik, demi Rabbmu, sumpah kan. Nah, setelahnya, karena isti'taf di sini kan. Ya. Apakah kamu terjemahin diri aja ya, bisa kan? Dhamam ta ilaika laila qubala subhi aw qabal tafaha, terjemahin diri aja. Almin di sini darabdi kun isyatof, maka harus coba insyaiyah hal dhamamta. Dan insyaiyah banyak macamnya. Nah itu ya. Perinciannya banyak berarti. Kalau jumlah kosam, kalau jumlah jawab kan mudah ya. Ima majzum, ima apa? Dengan fa. Berarti mahalnya jazm. Kalau jumlah kosam, dirinci. Kalau bentuknya fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari yang musbat harus dengan lam dan nun di taukid. Iya. Kalau fi'ilnya fi'il mudhari yang manfi, akan dinafikannya harus dengan lamain. Lamain, lamain. Ya, lamain. Nah itu. Tanpa lam. Lamain. Kemudian kalau jumlahnya jumlah fi'lun maud, maka ditaukid dengan apa? Laqad. Ya, simpan aja singkat aja, lamain laqad. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah, ditaukid dengan apa? Lain atau salah satunya saja, ya kan? Lainna atau innaya saja atau lamnya saja. Ya. Jumlahnya ismiyah dinafikan. Ya, penafian jangan tadi. Lamain. Ya. Lamain. Ya, itu. Ya, lanjut. Fa idza ijtama'a syartun wa qasam, kalau sudah kumpul syarat dan qasam, hudzifa jawabul mutaakhir, maka yang dibuang secara wajib adalah jawaban yang diakhirkan penyebutannya. Kalau misalkan disebutkan qasam dulu kemudian syarat, berarti yang dibuang apa? Jawabannya apa? Tadi disebutkan qasam kemudian syarat. Kemudian yang dibuang jawabannya siapa? Jawaban syarat. Kalau syarat kemudian qasam, yang dibuang jawabannya siapa? Qasam, gitu. Ya. Fa idza ijtama'a syartun wa qasam hudzifa jawabul mutaakhir. Kalau berkumpul syarat dan qasam, maka jawaban yang diakhirkan penyebutannya dari keduanya itu wajib dibuang. Kenapa? Li dalalati jawabil awwal 'alaih, karena sudah ditunjukkan oleh jawaban yang pertama. Fataqul, maka engkau katakan, in qama zaidun wallahi yaqum amrun. Di sini in qama zaidun syarat, wallahi qasam, disebutkan setelah itu jawabannya. Yaqum amrun, untuk siapa yaqum diperuntukkan amrun? Untuk yang mendahului, in qama zaidun, bukan untuk yang diakhirkan sumpah wallahi. In qama zaidun wallahi yaqum amrun, berarti jumlah jawab qasamnya apa? Mahdhuf wujuban. Kenapa? Karena sudah ditunjukkan oleh jawabu syarat. Ya. I'rabnya insyaallah zahir. Fatahdhibu jawabal qasam, maka engkau buang saja secara wajib jawabal qasam lidalalati jawabi syarat 'alaih, karena sudah ditunjukkan oleh jawabu syarat. Wa taqul, dan engkau boleh balik, wallahi in yakum zaidun la yakumanna amrun. Dikasih apa di sini? Lam dan nun. Kenapa? Karena itu jawab qasam. Kenapa antum jadikan jawab qasam? Karena jawab qasam duluan dia. Antriannya duluan. Iya. Ngantri dulu kok, iya. Datang duluan. Wallahi in yakum zaidun la yakumanna amrun. Berarti yang dibawa di sini apa? Jawab syarat. Kenapa? Sudah ditunjukkan oleh jawabul qasam. Iya. Fatahdhifu jawab syarat di dalam jawab qasam alaih. Selesai tadi. Maka kau buang jawab syarat karena sudah ditunjukkan oleh jawab qasam. Apa? Jawab qasam. Ada tambahan. Di sini disebutkan fa idza ijtama'a syartun wa qasam hudzifa jawabul mutaakhir. Kalau berkumpul syarat dan qasam, maka wajib dibuang jawaban dari yang terakhir. Ada yang dikecualikan? Yustatsna asyarat al-imtina'i, dikecualikan, itu tidak semua syarat. Syarat imtina'i ini dikecualikan. Yustatsna asyartu al-imtina'i. Al-imtina'i. Kalau walaula, seperti lau dan laula ini kan harf imtina', ya kan? Syarat ya, mengandung mana syarat. Fa yata'ayyan al-istighna' bi jawabihi an jawabil qasam. Fayata'ayyanu al-istighna'u bijawabihi an jawabil qasam. Jadi kalau syaratnya lau atau laula, maka yata'ayyan al-istighna'u bijawabihi an jawabil qasam. Harus al-istighna' bijawabihi, mencukupkan dengan jawabannya tanpa jawabul qasam. Maksudnya apa? Yang disebutkan harus apa? Jawabul qasam. Yang dibuang harus? Keliru. Yang disebutkan harus jawabannya. Syarat yang dibuang harus jawabul qasam. Harus. Tanpa melihat siapa yang antri. Ya. Paham ini? Fayata'ayyanul istighna bijawabihi an jawabil qasam. Wa in ta'akhkhar, meskipun diakhirkan syaratnya. Khilafan Ibnu Ushur. Seperti dalam hadis disebutkan, wallahi laulallahu ma hadaina wa ma tadaina. Wallahi laula, di sini syaratnya laula imtina', lil imtina', harf imtina'. Wallahi laulallahu mahtadaina. Mahtadaina di sini apa? Sebagai apa? Ya, jawaban dari laula. Harus, tidak boleh dijadikan jawab qasam wallahi. Kenapa? Karena huruf syaratnya lau atau laula di sini. Tapi ada pendapat yang lain. Ya. Kata ada mamini wal haq anna laula wa jawabuha jawabul qasam. Yang hak, ya, tadi tidak bertentangan dengan tadi. Walhaq yang benar, anna laula, bahwasanya laula wa jawabuha dan jawabannya itu jawabul qasam. Sebagai jawabul qasam. Berarti ma ihtad ma, ma apa? Wallahi laula Allah ma mahtadaina. Mahtadaina jawaban dari laula, kemudian laula Allah mahtadaina jawaban dari wallahi. Jadi walam yughni syai'an syai', ini tidak, bukan masuk pada pembahasan ini, mencukupi yang ini, bukan. Walam yughni syai'an syai', wa huwa muqtada kalamit tashil. Ini konsekuensi dari ucapannya Ibnu Malik dan At-Tashil fi babi al-qasam, sebutkan dalam Al-Khudhari, ada ya. Satu jilid ya antum, dua jilid, dua ya. Kalau saya ada nuskhonya itu khusus gitu, Khudhari, cuma kecil-kecil, putus-putus. Coba anda mencari ya, ada kayak seperti itu. Cetakannya biasanya yang kuning itu, tentunya kitabnya itu. Tapi yang itu lebih bagus, enak dibacanya. Kemudian tanda berikutnya dari Al-Khudhari juga bagus. Kesimpulan yang tadi bagaimana? Apakah kalau berkumpul syarat dengan qasam mesti yang dibuang itu jawaban yang terakhirnya? Tidak ada yang dikecilkan. Itu apa? Lau dan laula. Mesti yang disebutkan jawab syarat. Mesti yang dibuang apa? Jawabul qasam. Kemudian tanda yang berikutnya, idza ta'akhkhara al-qasam makrunan bil fa. Idza ta'akhkhara al-qasam makrunan bil fa, apabila qasam diakhirkan dalam keadaan qasamnya bergandengan dengan fa, wajaba ja'alul jawab lahu, maka wajib menjadikan jawabannya tersebut untuk qasam. Wajaba ja'alul jawab lahu. Apa setelahnya itu? Saya kurang jelas susahnya. Wajumlatul qasam gitu. Ya. Wajumlatul qasam jawab syarat. Saya belum ada. Wajumlatul qasam jawab syarat. Wajumlatul qasam jawab syarat. Jawahara. Wajumlatul qasam jawab syarat. Kain qama zaidun fawallahi la'adribannahu. Ya, kita terjemahkan. Idza ta'akhkhara al-qasam, sekarang kalau qasam diakhirkan penyebutannya, tapi meskipun diakhirkan menyebutannya makrunan bil fa, dia bergandengan dengan fa, maka ketika itu wajib menjadikan jawaban yang disebutkan untuk qasam kalau ada fa-nya. Wa jumlatul qasam, dan jumlah qasam jawab syarat, itu jawab syaratnya. Kain qama Zaidun fa wallahi la adribanna. Di sini qasamnya ada fa-nya, fa wallahi. Maka yang disebutkan la adribannahu mesti dia jawabul qasam. Ah, mana jawab syaratnya? Yaitu jumlah qasam itu. Fa wallahi la adribanna. Ada fa-nya lagi. Kemudian yang berikutnya, ini faham ini? Wahdif lada jitima'i syaratin wa qasam jawaba ma akharta fahwa multazam. Wa intawala ya wa qablu dhu khabar. Hanya qablu ya. Wa intawala ya. Ya mungkin bisa juga qabla dengan meniatkan lafadnya. Kalau qablu hanya meniatkan maknanya, makna mudhaf ilaihnya. Wa intawala ya wa qablu dhu khabar fa syarta rajjih mutlaqan bila hadar. Wa intawala ya, apabila saling mengikuti penyebutannya antara qasam dengan syarat. Qasam dulu kemudian syarat, atau syarat dulu atau qasam, gitu ya. Tawali ya, tawali, saling mengikuti penyebutan qasam dengan apa? Syarat. Qasam dulu kemudian syarat, syarat dulu qasam. Wa qablu dhu khabar, dan sebelumnya ada dhu khabar, lafaz yang memiliki khobar. Berarti apa? Mubtada berarti ya. Kan mubtada memiliki khobar. Atau yang aslinya apa? Mubtada. Spesimnya kana. Maka fasyarat rajih mutlaqa. Maka rajihkanlah, kuatkanlah syarat. Kuatkanlah syarat. Mutlaqa. Secara mutlak. Secara mutlak maksudnya apakah syaratnya didahulukan atau diakhirkan? Paham enggak? Bila hadar, penyempurna saja tanpa ada rasa takut, tanpa rasa cemas, ya. Jangan ragu gitu loh. Paham enggak ini? Jadi kalau disebutkan secara berturut-turut qasam kemudian syarat atau syarat qasam, nah di sisi lain qablu sebelum itu ada dzu khabar mubtada yang memiliki khabar. Atau yang aslinya mubtada. Iya. Itu dhu khobar maksudnya. Itu mubtada. Sebelumnya ada dhu khobar. Maka kuatkanlah syarat. Dikuatkanlah syarat. Maksudnya apa? Menjadikan apa yang disebutkan sebagai jawab syarat. Ya kan? Dikuatkan syarat. Mutlak. Qasar mutlak. Apakah syarat jadi dahulukan dari qasam ataupun diakhirkan. Bila hadar. Enggak usah cemas. Ya. Enggak usah khawatir. Enggak usah takut. Paham gak ini maksudnya nih? Paham ya? Kenapa harus dirojikan syarat sekarang? Kenapa wajib dirojikan syarat ketika ada dhu khobar yang mendahului? Wa innama rujiha syarat wa inkana mutakhiran li'annahu umdah. Hanyalah dikuatkan syarat dari qasam, daripada qasam. Wa inkana mutakhiran, meskipun syarat diakhirkan. Li'annahu umdatul kalam. Karena syarat ini umdah dalam kalam. Wal qasam taukid lil kalam. Sedangkan qasam taukid saja bagi kalam. Ya. Jadi syaratnya kan sebagai khobar nantinya. Dari mubtada itu. Khobar kan umdah. Ya. Ini fahami dari ucapan beliau. Rujiha. Itu bahwasanya boleh pula al-istighna bijawabil qasam, mencukupkan dengan jawabul qasam kemudian membuang syaratnya. Rujihah sih, tapi lebih rujih ini, tapi boleh juga yang itu gitu. Cuma yang lebih rujih ini. Kalau seandainya dirujihkan atau di kalau seandainya disebutkan jawab syaratnya, contohnya Zaidun wallahi in yakum la ukrimannahu. Cuma yang lebih rajih tadi, Zaidun wallahi in yakum ukrimhu, ya kan? Itu yang lebih rajih. Kalaupun dikatakan la ukrimannahu pun boleh, tapi yang lebih rajih itu. Kenapa? Karena sebelumnya ada Zaidun dhu khabar ini. Dan in atau jumlah syarat khabarnya Zaid kan? Khabar kan umdah. Adapun taukid apa? Adapun qasam itu apa? Taukid. Ya, kita baca syaratnya. Idza ijtama'a syartu wal qasam ujiba sabiqu minhuma wa hudzifa jawabul mutaakhir. Ah, ini enak sekali, jadi disimpulkan dulu apa yang telah lewat sebelum ditambahkan yang baru. Idza ijtama'a syartu wal qasam, kalau berkumpul syarat dan qasam, ujiba sabiqu minhuma, yang dijawab yang mendahuluinya. Sehingga yang disebutkan itu adalah jawaban yang bagi yang mendahuluinya. Yang diakhirkannya mahdzuf. Wa hudzifa jawabul mutaakhir, dan dibuang jawaban untuk yang terakhir penyebutannya. Hadza idza lam yataqaddam alaihi ma dhu khabar, hukum ini ditetapkan apabila keduanya qasam dan syarat tadi tidak didahului oleh dhu khabar, sesuatu yang memiliki khabar, yaitu mubtada atau yang aslinya mubtada isimnya kana misalkan. Ya. Adapun fa in taqaddama alaihi ma dhu khabarin rujjiha syartu mutlaqa. Adapun kalau keduanya syarat dan qasam didahului oleh sesuatu yang membutuhkan khabar, maka harus ditarjih atau ditarjih, dikuatkan gitu ya, dikuatkan syaratnya secara mutlak, didahulukan syaratnya atau diakhirkan. Ay sawa'un mutaqaddiman aw mutaakhira. Fa yujabu syarat, maka dijawab syarat tersebut dengan jawabannya disebutkan. Wa yuhdhafu jawabul qasam, dan dibuang jawabul qasam. Contoh, engkau katakan Zaidun in qama wallahi ukrimhu. Di sini in qama syarat, wallahi qasam, ada yang dahulu itu dhu khabar mubtada Zaidun, maka ketika itu yang lebih rajih untuk dijawab syaratnya in qama wallahi ukrimhu. Ukrimhu dijazmkan sebagai jawab syarat dari in qama. Atau dibalik, Zaidun wallahi in qama ukrimhu, tetap lebih kuat apa? Dijadikan jawaban bagi syarat. Kenapa? Karena ada mubtada. Karena tadi syarat tadi umdah sebagai khabar bagi apa? Zaidun, iya kan? Jumlah syarat dan jawabnya kan khabar dari Zaidun, iya kan? Adapun qasam apa? Taukid. Boleh tidak untuk dia dijawab qasamnya? Boleh. Cuma yang lebih rajih tadi apa? Dijawab syaratnya. Yang paham ini? Tanggung ya, selesaikan. وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم. Dan terkadang dikuatkan setelah qasam syarat. Iya. Bila ذي خبر مقدم, tanpa pemilik khabar yang dahulukan. Iya. Terkadang ditarjih dikuatkan setelah qasam syarat, ya. Syarat bila dzi khabarin muqaddam, meskipun tanpa pemilik khabar yang didahulukan. Iya. Ai wa qad jaa qalilan, yakni kadang datang, qalila dalam keadaan jarang, sedikit, dan itu mazhabnya Al-Farra. Mazhabnya Al-Farra. Wa mana'ahu al-jumhur. Wa mana'ahu al-jumhur. Datang kadang, jarang, menguatkan syarat daripada qasam ketika keduanya bertemu dalam keadaan qasamnya dahuluan. Hukum asalnya bagaimana? Kalau ada tawala datang berturut-turut qasam dengan syarat, hukumnya bagaimana? Ya, yang dijawab yang didahulukan gitu. Hukum asal demikian. Tapi kadang, meskipun ya syaratnya diakhirkan tapi dikasih jawabannya untuk syarat gitu. Ini di sini ada yang telah lewat kadang. Itu kenapa aja siapa? Al-Farra. Wa in lam yataqaddam dhu khabar, meskipun tidak ada khabar yang mendahului sebelumnya. Wa minhu qawluhu, di antara contohnya ucapan penyair, la in munita bina an ghibbi ma'rakah la tulfina an dima'il qaumi nantafilu. La in munita, ada di sini kan, la in munita bina, jika engkau diuji dengan kami, an ghibbi ma'rakah, yani an ghibbi akibah, karena akibat dari peperangan yang membuat lemah, capek, futur, la tulfina, maka niscaya engkau tidak akan mendapati kami, an dima'il qaumi nantafilu, berhenti untuk mengejar darahnya satu kaum itu. Mantang mundur, mantang menyerah. Di sini syaitnya mana? lain munita bina an ribbi ma'rakatin la tulfina an dima'il qawmi nantafilu. Itu apa? Tulfina. Ya. La tulfina. Jadi kenapa la tulfina? Jawab syarat dari apa? Ya. Lain apa? Munita. Ya. Lain munita. Lihat syahidnya itu. La tulfina. Asyahid la tulfina haythu awqa'ahu. Jawab syarat ma taqadumil qasam alaihi. Wahudhifa jawabul qasam lidalalati jawab syarat. Ya. Mana di sini qasamnya? Qasamnya mana di sini? Ada lam itu. Tawdhi'ah, ya kan? Lam al-muwatti'ah. Kalau enggak salah ada pembahasan lam muwatti'ah, ya nanti di sini. Fala mula'in ah, di sini. Fala mula'in, maka lam yang ada pada lain muwatti'ah li qasamin mahdhuf. Itu untuk membuka jalan qasamnya mahdhuf. Ya. Menunjukkan ada qasam. Ya. Kita perlu tambahkan definisi dari al-lam ini, al-lam al-mubti'ah. Itu al-lam ad-dakhilah ala adati syart mutlaqa. Lam yang masuk kepada adatu syart secara mutlak. Ba'da qasamin lafzi au muqaddar. Setelah qasam yang dilafazkan ataupun ditakdirkan saja. Apa fungsinya lam ini? Litu'zina bi anna al-jawaba lahu. Untuk memberitakan bahwasanya jawabannya itu milik lam ini. Lali syarat, bukan untuk syarat. Bukan untuk apa? Syarat. Ya. Wal ghalib dukhuluha ala adati. Ana ada yang sudah, ada yang pulang. Umumnya masuk kepada in, ya mungkin. Di sini wal ghalib dukhuluha ala adati syarat in sepertinya, ada yang kurang sepertinya. Nah itu. Jadi di sini bagaimana? Kadang datang sedikit dikuatkan syarat, ya. Tadi pada qasam. Ketika berkumpul dan qasam mendahului padahal. Dan tidak ada di situ dhu khabar. Itu sedikit ditetapkan oleh siapa? Al-Farra. Ada berjumhur menolaknya. Nanti takwilannya bagaimana ada. Katanya di sini lam pada lain muwatti'ah li qasam, membuka jalan qasam. Yang mahdhuf takdirnya wallahi lain wa in syartun. Wa jawabuhu dan jawabnya in tulfina. Wa huwa majzumun bi hadzil ya, dan tulfina majzum dengan membuang ya. Walam yujabil qasam, dan tidak dijawab qasamnya. Bal hudhifa jawabuhu, bahkan dibuang jawabannya qasam li dalalati jawab syarat alaih, karena jawab syarat sudah menunjukkan kepadanya. Ya. Walau ja'a 'alal katsir, seandainya datang di atas luho yang lebih banyak, yaitu apa? Ijabatul qasam li taqaddumihi, menjawab qasam karena ia mendahului, apalagi ada tadi apa? Lamnya laqila, misalnya dikatakan la tulfina bi itsbatil ya. Li'annahu marfu, karena dia marfu. Nah, jumhur yang melarang ketika dalam kondisi seperti ini untuk menjawab apa? Syarat daripada qasam, mentakwil baik tadi. Iya. Man'ahul jumhur kemudian wa ta'awwalu al-bait wa nahwah ala ja'lil lam zaidah. Jadi takwilan jumhur adalah lamnya di sini bukan muwatti'ah sehingga tidak ada qasam. Lamnya zaidah sehingga tidak ada qasam yang perlu dijawab. Ah itu. Lain mesti in. Ah itu. Paham ini? Ya. Tambahan aja. Disebutkan qala fi syarah al-kafiyah, masalah nukil dari tas apa syarah tasrih. Tathbut al-maziyah li syarat min thalathati awjuh. Tetap keistimewaan bagi syarat pada tiga sisi. Ada tiga keistimewaan bagi syarat gitu. Lazima tathbut al-maziyatu li syarti min thalathati awjuhin. Yang pertama, luzumu al-istighna bi jawabihi luzumu, yang memperkuat apa yang sudah lewat ini. Luzumul istighna bijawabihi inda taqaddumi zi khabarin. Sepertinya bukan bijawabihi ya, an jawabihi ya. Luzumul istighna an jawabihi mungkin. Tapi saya tulisnya bijawabihi, cek lagi. Jadi luzumul istighna an jawabihi mungkin. Inda taqaddumi zi khabar. Saya ulangi, bijawab betul. Ya. Ada zi khabar sini. Luzumul istighna bijawabihi inda taqaddumi zi khabar. Wajib al-istighna bijawabihi. Untuk disebutkan jawabannya. Ya. Inda taqaddumi zi khabar. Ketika didahului sesuatu yang memiliki khabar. Mubtada. Sudah lewat kan? Bahasanya kan? Kalau ada syarat, ada qasam sebelumnya ada zu khabar, maka yang disebutkan jawab syarat gitu. Luzumul istighna bijawabihi inda taqaddum zi khabar. Pokoknya kalau ada sesuatu yang memiliki khabar disebutkan jawabannya gitu. Secara lazim di sini, tapi mungkin ketika tidak ada itu ya. Syarat atau ada syarat menurut pendapat yang lain. Luzumul istighna bijawabihi inda taqaddumihi wa adami taqaddumi zi khabar. Luzum al-istighna bijawabihi. Wajib dia butuh kepada jawabannya. Inda taqaddumihi, ketika didahulukan penyebutannya. Wa adami taqaddumi zi khabar. Dan tidak ada sesuatu yang mendahului dari mubtada atau yang semisalnya. Yang ketiga, jawazul istighna bijawabihi inda ta'akhurihi wa taqaddumi zi khabar. Jawazul istighna boleh al-istighna bijawabihi, istighna bi dengan an beda ya, butuh, an tidak butuh. Jawazul istighna bijawabihi boleh dia butuh kepada jawabannya, inda ta'akhurihi, ketika diakhirkan dia, wa taqaddumi zi khabar, dan didahulukan sesuatu yang memiliki khabar. Ini sudah tetap yang sudah lewat tadi ya, ada sudah ada yang dilewatkan. Ulang lagi. Yang pertama lazima luzumu al-istighna bijawabihi, wajib ia membutuhkan jawabannya inda taqaddum zi khabar, ketika didahului oleh zi khabar. Yang kedua, luzumu al-istighna, wajib dia membutuhkan jawabannya inda taqaddumihi, ketika disebutkan terlebih dahulu. Wa adami taqaddumi zi khabar, dan tidak ada penyebutan zu khabar yang mendahului. Yang ketiga, jawazul istighna bijawabihi, boleh yang menyebutkan jawabannya inda ta'akhurihi, ketika diakhirkan menyebutannya wa taqaddumi zi khabar. Ya, sudah lewat, sudah mencukupi ya, insyaallah ya. Sudah selesai belum dibaca ini? Sudah ya. Ya. Wa rubbama rujiha ba'da qasami syartun bila zi khabarin muqaddami, ini qalil afatahu al-farra. Ya. Wa man'ahu al-jumhur. Ya, sampai sini ya kan? Pas jam 10. Apa? Lebih apa? Mulia. Mulia apa? Iya. Karena tadi jawab syarat itu ya umdah biasanya. Qasam. Tauqid. Khususnya ketika ada dhu khabar. Ada dhu khabar. Kalau tidak ada dhu khabar, hukum asalnya siapa yang duluan dikasih jawaban, siapa yang terakhir apa? Ya, ditakdir hadaf. Iya. Kadang enggak terjadi menjadi penyelisihan terhadap kaidah tadi. Kadang terjadi. Ya, diakhirkan syaratnya harusnya jawabannya dihadaf, tapi dia dikasih gitu ya. Ini ditetapkan oleh siapa? Oleh Profesor Al-Farra. Ahli Nahwu. Insyaallah. Dan dilarang oleh jumhur. Berarti apa takwilan jumhur? Lamnya apa? Zaidah. Sehingga tidak ada di situ jawabul qasam. Ini bahasanya gini sering diulang ini. Hari berikutnya enggak diulang, lupa lagi. Kadang yang ditulis enggak paham apa ini ya. Ya, selesai. Insyaallah masalah berikutnya tentang apa? Lau. Ya, yang perlu kita ingatkan di sini kata Al-Maqdudi yang kita tulis, An-Nadhim tidak menyebutkan fi hadzal rajaz, pada rajaz ini kebanyakannya bait-bait yang disusun untuk ilmu rajaz ini lebih luasa gitu gerak-geriknya, susunannya. Sudah kita sempat singgung kan pembahasannya. Bab al-qasam, tidak menyebutkan bab qasam secara tersendiri. Meskipun demikian, dia tidak mengosongkan sama sekali pembahasan ini. Dia sebutkan jenis beli singgung ketika membahas huruf-huruf, huruf-huruf jar, juga pada bab tentang mubtada dan juga bab tentang inna. Ya, hanya disinggung pada bab huruf-huruf jar dan juga bab mubtada inna, tidak dikhususkan bahasanya tentang apa al-qasam. Dan juga pada bab ini disinggung juga, ya kan? Jadi usul yang bahasanya. Masa berikutnya insya Allah tentang lau. Sedikit ini lau. Satu pertemuan insya Allah selesai lau. Wallahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.